Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan pelajaran kita yang terambil dari sebuah risalah yang cukup ringkas, akan tapi insyaallah banyak faedah dan manfaat yang bisa kita dapatkan, yaitu al-wajibat, perkara-perkara yang wajib untuk diketahui setiap muslim dan muslimah, karena perkara ini memang perkara yang sangat mendasar dalam agama kita. Kita telah melalui cukup banyak pembahasan dari penjelasan tentang al-usul ats-tsalatsah, tiga prinsip yang sangat mendasar, yaitu penjelasan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi, dan ma'rifatul dinul Islam, mengenal dinul Islam. Yang kedua tentang asaluddin wa asasu, pokok agama dan pondasi agama. Yang ketiga tentang la ilaha illallah wa syurutuha wa adillatuha, kalimat la ilaha illallah, syarat dan dalil-dalilnya. Kemudian kita juga telah dijelaskan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, dan sekarang kita masuk pada at-tauhidu wa anwa'u, tauhid dan macam-macamnya, dan kita telah masuk pada sebagian pembahasan. Ikhwati billah, seperti yang telah kita sampaikan, bahwa tauhid perkara yang paling prinsip dalam agama kita ini. Karena untuk urusan inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tauhid inilah kita nanti apabila mati dijamin dengan surga. Dan karena tauhid inilah kita tertuntut untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah, sehingga semua kehidupan kita dipertaruhkan dalam rangka untuk menegakkan at-tauhid. Dan misi-misi besar semuanya adalah dalam rangka untuk urusan tauhid. Kemudian ikhwan, pembahasan masalah tauhid sesungguhnya simple, sangat sederhana, akan tapi menjadi perkara yang perlu dijelaskan dengan sedikit berpanjang lebar karena kebutuhan dalam rangka untuk menjelaskan tentang hakikat tauhid yang sudah mulai banyak yang kabur di dalam memahami masalah tauhid, sehingga terjadi kekeliruan-kekeliruan. Dan kekeliruan dalam perkara tauhid ini berbeda dengan kekeliruan di dalam masalah yang lainnya. Keliru dalam masalah tauhid jatuhnya kepada syirik. Keliru dalam masalah salat beda hukumnya dengan keliru dalam masalah tauhid. Orang salah salat, salatnya enggak sah, batal. Tetapi orang keliru tauhidnya, rusak Islamnya, sehingga dampaknya berbeda. Oleh karena itulah perlu kita memperhatikan pembahasan ini supaya kita betul-betul Allah berikan karunia difahamkan tentang perkara yang sangat mendasar ini. Ikhwati billah, kemarin kita telah membahas tentang tauhid rububiyah, betul? Iya. Sudah selesai? apa catatan antum tentang tauhidur rububiyah kemarin? Mana ini ada? Apa yang telah antum catat? Terus? Terus? Iya, terus? Iya, terus? Udah? Iya. Tauhid ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan tiga jenis tauhid ini dijelaskan para ulama dalam rangka untuk mengembalikan kepada pemahaman tauhid yang sesungguhnya, di mana orang tidak dikatakan bertauhid kecuali mewujudkan tiga-tiganya ini. Dan sesungguhnya sebagian ulama membagi tauhid hanya menjadi dua, karena tauhid itu urusannya berkaitan dengan bicara tentang Allah dan bicara tentang hamba. Tauhid yang bicara tentang Allah namanya rububiyah dan asma wa sifat. Ini satu pembicaraan. Ini bicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang bicara tentang amalan hamba, itulah tauhid uluhiyah. Ini kewajiban totalitas kita memberikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak dikatakan bertauhid kecuali menghimpun tiga-tiganya ini atau dua-duanya tadi. Menyatukan antara keyakinan dia tentang Allah, kemudian memberikan totalitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, apabila seseorang baru mewujudkan tauhid yang berkaitan dengan keyakinan dia tentang Allah, belum memasukkan dia ke dalam Islam, atau belum dikatakan dia orang yang bertauhid, sebelum dia mewujudkan tauhid yang dituntut, ini perbuatan dia. Setelah kita kemarin menjelaskan tentang tauhidur rububiyah, yang tauhid ini adalah berbicara tentang hal-hal yang harus kita yakini berkaitan dengan Allah, yaitu berkaitan tentang perbuatan-perbuatan Allah, af'alullah. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengurus alam jagat raya, dan seterusnya. Kemudian ikhwan, tauhid rububiyah ini kalau hanya berhenti di sini, itu belum menjadikan pelakunya menjadi seorang muwahhid. Kemudian hubungan antara tauhid rububiyah ke uluhiyah, tauhid rububiyah menjadi dalil bagi tauhid uluhiyah. Artinya tauhid rububiyah ini harusnya melazimkan berikutnya diwujudkannya tauhid uluhiyah. Sehingga tidak logis kalau orang sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah kok tidak berlanjut kepada uluhiyah. Tetapi kenyataannya ada. Maka sekedar meyakini tentang rububiyah belum memasukkan dia kepada ahli tauhid sampai dia mewujudkan tauhid uluhiyah. Mari kita sekarang melihat tentang pembahasan tauhidul uluhiyah. Silakan dibaca. Tauhidul uluhiyah. Baca yang keras. Ya. Ikhwati billah, tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah adalah tauhid, nama lainnya adalah tauhidul ibadah. Dikatakan tauhid uluhiyah berkaitan dengan haknya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang pantas untuk disembah. Dikatakan tauhid uluhiyah berkaitan dengan haknya Allah, yakni Allah adalah ilahan ma'budan, Allah zat yang pantas untuk disembah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu layak disembah? Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala pemilik rububiyah dan Allah Subhanahu wa taala pemilik kesempurnaan sifat. Dan karena yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat hanya Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Allah pula yang layak untuk disembah. Selain Allah tidak layak untuk disembah. Saya ulangi pertanyaan, saya ulangi dalam bentuk pertanyaan. Mengapa selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk disembah, antum? Iya. Pertanyaan tadi bagaimana? Pertanyaannya bagaimana tadi? Kenapa selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak disembah? Itu jadi balik-balik loh. Saya tak urut pertanyaannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah? Pokoknya, iya. Antum bagaimana? Kenapa Allah layak disembah? Antum bagaimana? Kenapa Allah layak disembah? Jawabannya, dengarkan, karena Allah pemilik rububiyah dan Allah pemilik kesempurnaan sifat. Karena yang layak disembah itu adalah yang memiliki rububiyah dan yang memiliki kesempurnaan sifat. Kenapa hanya Allah yang layak disembah? Coba antum lagi. Kenapa hanya Allah yang layak disembah? Gimana? Karena tidak ada selain Allah. Diringkas lagi bagaimana? Bisa enggak? Karena tidak ada selain Allah, kalau dibuat bahasa sederhana bagaimana? Karena hanya Allah saja yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Pertanyaan berikutnya, kenapa selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak disembah? Iya. Hanya gitu-gitu kan? Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka selain Allah tidak layak disembah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamai, apabila ada yang disembah selain Allah itu sesembahan yang palsu. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil Yang demikian karena sesungguhnya Allah SWT adalah sesembahan yang hak, dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Sehingga seandainya ada yang disembah selain Allah, ikhwati fillah, adalah sesembahan yang batil. Al-alihah al-batilah. Walaupun yang disembah itu adalah malaikat atau nabi atau wali atau orang saleh atau orang yang mati syahid, semuanya tidak layak disembah karena mereka bukan pemilik rububiyah dan bukan pemilik kesempurnaan sifat. Kemudian ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, tauhid uluhiyah, dikatakan uluhiyah karena berkaitan dengan haknya Allah yang layak disembah. Kemudian tauhid uluhiyah ini dinamai juga dengan tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Apa maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan tauhid ibadah, yaitu hamba berkewajiban totalitas memberikan ibadahnya hanya kepada Allah. Dikatakan tauhidul ibadah, ini tuntutan kepada para hamba hanya untuk memberikan totalitas ibadahnya kepada Allah SWT. Apabila seorang tidak totalitas dalam memberikan ibadah kepada Allah, maka ibadahnya tidak dianggap oleh Allah SWT, betapapun banyaknya ibadah yang mereka lakukan. Ikhwati billah, belajarlah kita kepada kondisi masyarakat Quraisy yang kita perlu kembali ingat. Orang-orang Quraisy, mereka ini orang-orang yang seperti telah kita pelajari pada tauhid rububiyah, masyarakat yang mengakui dan meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali ayat yang menerangkan tentang keyakinan-keyakinan Quraisy berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, kepada mereka jawabnya Allah. Kalau kamu tanya lagi kepada mereka siapakah yang menurunkan air hujan dari langit yang menumbuhkan tumbuhan, jawabnya mereka Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi, siapa yang siapa yang menciptakan dan menguasai pendengaran dan penglihatan, siapa yang bisa mengeluarkan dari hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup, siapa mengurus alam jagat raya, mereka pasti akan mengatakan Allah. Kalau Anda tanya lagi, siapa yang memiliki langit yang tujuh, ars yang agung, jawab mereka Allah. Kalau Anda tanya lagi, siapa yang kekuasaannya mutlak di tangannya, yang Allah Subhanahu wa taala akan menguasai para hambanya dan mereka tidak menguasai Allah, mereka akan katakan Allah. Semuanya mereka katakan Allah, Allah, Allah, Allah. Artinya mereka adalah orang yang betul-betul sangat mengenal Allah. Dan mereka masyarakat yang punya ibadah. Mereka punya haji, mereka punya doa, mereka punya nazar dan berbagai macam ibadah. Akan tapi mereka ini dikatakan muslim atau kafir, ikhwan? Mereka dikatakan kafir atau muslim? Kafir, musyrik. Pertanyaannya, apalagi yang kurang? Wong mereka itu sudah mengakui Allah, sudah banyak ibadah kepada Allah dengan macam-macam, kok masih saja dikatakan kafir, musyrik? Apa kurangnya? Atau apa salahnya? Di mana salahnya? Letak masalahnya di mana yang global dulu kira-kira? Jawaban yang global dulu. Di mana letak salahnya? Kok sampai mereka itu wong sudah punya keyakinan tentang Allah, sudah punya ibadah macam-macam kepada Allah, kok tetap saja dikatakan mereka itu kafir, musyrik? Salahnya di mana? jenengan. Karena tidak menerapkan tauhid rububiyah. Oh, antum gimana? Karena tidak, masya Allah, barakallahu fi. Jawabannya ikhwan, karena mereka orang-orang Quraisy ini belum mengikhlaskan ibadahnya, belum memurnikan ibadahnya totalitas kepada Allah. Ini masalahnya di situ. Sehingga walaupun ibaratnya mereka punya ibadah ribuan jenisnya, punya ibadah jutaan jenisnya, tapi selama mereka belum memurnikan ibadahnya total untuk Allah, maka mereka belum dianggap ibadah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ikhwan? Letaknya di situ. Bukan karena mereka belum punya ibadah, tetapi mereka bahkan sudah punya ibadah. Tetapi kok masih dikatakan musyrik kafir? Kenapa? Karena mereka belum mengikhlaskan, belum memurnikan, belum mentotalitaskan ibadah mereka kepada Allah. Karena agama Allah adalah agama yang ikhlas, murni. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya agama Allah adalah agama yang murni. Allah tidak menerima sesuatu yang tidak dimurnikan kepada Allah. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ini perkara yang wajib kita fahami. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim, jangan bangga, saya kan sudah syahadat, jaminan jannah. Saya sudah salat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji, sudah komplit Islam saya. Kurang apa lagi? Oh, jangan dulu. Satu, kalau Anda bilang saya sudah syahadat, ada enggak ikhwan? Orang yang sudah bersyahadat tapi syahadatnya itu enggak kepake, enggak ada gunanya, ada enggak? Siapa? Yang paling jelas siapa? Hah? Kamu benar terus jawabannya. Masya Allah. Ya. Contohnya orang munafik, masya Allah. Orang munafik bersyahadat. Sehingga secara zahir dia dikatakan muslim. Dihukumi sebagai muslim. Tetapi orang munafik kita semuanya tahu. Innal munafikina fid dharkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Padahal bersyahadat. Bukan karena syahadatnya, bukan karena salahnya dia bersyahadat. Karena syahadat yang dia ucapkan ini kosong, di hatinya kosong. Sehingga dia tidak meyakini isi kandungan syahadat dan tidak menerapkan kandungannya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Sehingga apabila sekedar mengucapkan syahadat tetapi dia ternyata kosong dari keyakinan yang terkandung dalam syahadat, syahadat dia lah yang tidak bermanfaat. Saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, kurang apa lagi? Oh, masih kurang. Tanyakan berikutnya, sudahkah bapak ibu, sudahkah anda, sudahkah saudara memurnikan, mentotalitaskan semua ibadahnya hanya Allah, sehingga tidak ada satu cabang ibadah pun yang ditujukan kepada selain Allah. Kalau ini sudah, baru akan manfaat ibadah anda. Tetapi kalau belum, oh, belum akan diterima oleh Allah SWT. Karena kuncinya adalah Allah ingin diikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Sehingga apabila kita sudah komplit melaksanakan tuntutan ibadah dalam Islam ini, tetapi ternyata kita masih mencabangkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka ini belum diterima ibadahnya. Sampai dia kemudian itu menjadikan totalitas ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, untuk tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah inilah misi diutusnya seluruh para nabi dan para rasul tanpa kecuali. semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, semuanya datang dalam rangka untuk mengantarkan manusia menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid. Oleh karena itulah, ikhwanibillah, tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang datang ke tengah-tengah manusia kecuali mesti awal dakwahnya itu adalah ajakan kepada tauhid. Apapun problem kehidupan yang sedang dihadapi pada zaman itu. Ikhwatibillah, setiap nabi dan rasul problemnya beda-beda enggak? Apa sama semuanya? Beda-beda. Ada yang problem ekonomi, kerusakan dalam bidang ekonomi, banyak begal, banyak yang curang dalam timbangan, banyak orang yang mereka ini rusak dalam perilaku ekonomi seperti kaumnya nabi. Siapa? Yang rusak dalam perkara ekonomi, kaumnya nabi siapa? Nabi siapa, ikhwan? Syuaib. Ada yang perilaku moralnya rusak seperti kaumnya nabi Lut. Ada yang tipenya sebagai pemimpin yang diktator, angkuh dan sombong seperti Fir'aun dan macam-macam. Tetapi ya kawan, kerusakan yang beraneka ragam ini, yang bermacam-macam tadi, setiap nabi dan rasul mengawali dengan satu solusi mendasar yang sama, tidak berbeda. Karena ini merupakan asas perbaikan semua kerusakan yang ada. Ibaratnya kalau itu pohon, ada kerusakan buah, ada kerusakan patah ranting, ada kerusakan daun kering, sebagian cabang daunnya kering, macam-macam, beda-beda. Tapi ada yang tidak beres. Di mana ikhwan? Di akarnya. Di akarnya. Antum kalau mau lihat, lihat jebol pohonnya, pohonnya diambil, lihat akarnya, pasti ada yang bosok akarnya, ada yang rusak. Ini akar masalahnya di sini. Sehingga perbaikan dilakukan dari paling mendasar. Dari paling mendasar yaitu tauhid, inilah asal perbaikan yang paling pokok mendasar. Kenapa ikhwan? Kenapa tauhid merupakan akar solusi, akar permasalahan, atau akar untuk bisa mengangkat segala permasalahan? Karena semua kerusakan itu berangkat dari tidak takzimnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Antum catat baik-baik, semua masalah yang ada itu terjadi karena kerusakan hati manusia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akarnya di situ. Dia sampai muncul sebagai seorang pemimpin yang diktator, yang kejam, yang zalim, yang seakan-akan dia adalah seperti ana rabbukumul a'la. Kenapa? Dia tidak tahu diri siapa dia di hadapan Allah SWT. Orang tenggelam dalam maksiat sejadi-jadinya sehingga dia hidupnya itu hanya pindah dari maksiat ke maksiat. Kenapa? Karena dia tidak mengagungkan Allah, seakan-akan Allah tidak melihat perbuatannya, dan seakan-akan Allah tidak akan menghisap perbuatan yang dia lakukan. Oleh karena itulah, di antara perkataan Nabiullah Nuh alaihissalam, ketika berkomentar tentang kerusakan umatnya, apa katanya? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Wahai kaum, kalian memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. La tu'adzimunallaha haqqa ta'adzumi. Kalian memang orang-orang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini akarnya di situ. Seandainya ikhwan mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan musyrik. Seandainya ikhwan mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan kafir. Seandainya ikhwan mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan menjadi penggemar bid'ah. Kalau saat mereka mengagungkan Allah ikhwan, mereka tidak akan menjadi penggemar maksiat. Dan seterusnya, mereka lakukan itu semuanya karena berkaitan dengan kerusakan dia berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, tauhid ini adalah akar perbaikan untuk memperbaiki manusia yang rusak. Maka Rasulullah SAW dan semua nabi-nabi yang ada, perbaikan pertama berangkat dari perbaikan tauhid. Bagaimana memperbaiki tauhid mereka? Udah. Sehingga ini solusi yang paling pertama, yang paling mendasar. Oleh karena itu, ikhwan, sekarang kita dihadapkan dengan kenyataan hidup kaum muslimin, seakan-akan dakwah itu temanya tema pilihan, boleh milih. Kalau kelompok saya itu fokusnya pokoknya garap ekonomi. Oh, pokoknya targetnya bagaimana memakmurkan masyarakat dari miskin menjadi kaya. Ikhwati fillah, kalau ini yang antum tawarkan, saya tanya kepada antum. Nanti kalau Dajjal keluar, nawarkan kepada anda, siapa yang mau dengan saya langsung telur murah, beras murah, bensin murah, kabeh murah, sembako murah, kabeh makmur seketika. Terus apa? Kira-kira di mana mereka akan mensikapi Dajjal, bagaimana ikhwan? Ditawarkan murah semuanya. Dajjal akan tawarkan semuanya makmur. Seketika penduduk ini makmur. Kira-kira mereka mau menolak dengan apa? Hah? Apa dasar untuk menolaknya itu? Kalau selama ini dakwahnya ekonomi, mengentaskan dari miskin kepada kaya, ini targetnya kaya. Dajjal menawarkan kemakmuran. Terus apa untuk menolaknya, ikhwan? Ini bahayanya di situ. Makanya ketika umat ini enggak faham akidah, rusak-rusakan yang terjadi itu. Dia mau pemimpinnya kafir, dajjal, iblis, enggak ada urusan. Yang penting pokoknya saya enak dan mulia. Enggak ada urusan dengan akidahnya. Ini karena rusaknya akidah kaum muslimin. Maka semua masalah sesungguhnya kembali kepada kerusakan tauhidnya seorang. Maka tidak ada seorang nabi dan rasul pun, ikhwan, kecuali awal dakwahnya adalah tauhid. Kita semuanya telah dengar ayatnya tentang masalah ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu tauhid. Ini yang umum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan rasul di tengah-tengah umat kecuali seruannya semuanya an i'budu Allah wa ijtanibu tauhid. Sembahlah Allah dan jauhilah oleh kalian tauhid. Ini umum. Semua nabi dan rasul. Rinciannya ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, sampai Nabi. Allah terangkan dalam surat Al-A'raf diantaranya dakwah semua para nabi. Antum baca dalam surat Al-A'raf, semua nabi sama seruannya kurang lebih. Ya qaumi butullaha malakum min ilain ghairu. Wahai kaum, sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya buat kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semua nabi, sehingga dengan demikian dakwah mengajak kepada tauhid ini bukan alternatif, bukan dakwah alternatif, tapi yaitu ketetapan dari Allah dan Rasulnya yang harus kita pilih sebelum yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya semuanya bagian daripada Islam, tetapi mengajak kepada tauhid harus pertama dan utama sebelum yang lainnya. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak menjadi orang yang meremehkan tauhid. Karena banyak di lapangan dakwah, ikhwan, bersama dengan tema-tema yang mereka buat, kemudian tidak peduli dengan tauhid, malah mencela tauhid. Tauhid ini dakwah yang merusak umat karena memecah belah kaum muslimin. Gara-gara dakwah tauhid, kita semuanya bubar. Sehingga tauhid jadi biang atau kambing hitam. Bahkan kemudian dai-dai tauhid dianggap teroris atau dianggap orang yang merusak kaum muslimin. Ini adalah karena salah di dalam melihat permasalahan tauhid. Ini dulu, ikhwan. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah kita lanjutkan menjadi kita pada pembahasan akan datang bismillah. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.